Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita dari kitab Al-Mu'amalat, bab yang ke-9 terkait Al-Hajr. Telah kita bahas jenis, salah satu dari kedua jenis hajar, pencekalan, yaitu al-hajar limaslahati al-mahjuri alaih, al-hajar untuk kemaslahatan orang yang dihajar, yaitu anak kecil dan orang yang safih serta orang gila. Telah kita bahas beberapa hukum terkait dengannya. Dan insyaAllah kita akan masuk pada jenis hajar yang kedua, yaitu al-hajar ala al-insan limaslahati ghairih, menghajar seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Qala rahimahullah atau qalu hafidhahumullah ta'ala al-mas'alatu thalithah, masalah yang ketiga, الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر, hukum-hukum terkait jenis yang kedua dari jenis hajar. Al-hajar yaitu mencegah seseorang dari bertindak pada hartanya. Dia dilarang untuk bertindak pada hartanya. Itu disebut hajar. Jadi hajar yang pertama, dia dicekal untuk kemaslahatan dirinya, karena masih kecil, karena gila, atau karena tidak bagus dalam mengurus keuangannya, sehingga bisa memudaratkan dirinya. Maka dia dicegah dari berbuat dan bertindak pada hartanya. Adapun yang kedua terkait al-hajr untuk seseorang, tapi bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Dia dicegah dari bertindak pada hartanya. Kenapa dicegah? Karena hartanya itu terkait dengan harta orang lain, untuk kemaslahatan orang lain, sehingga orang lain tidak terkorbankan harta mereka. Al-awwal, hukum yang pertama, la yuhjaru 'ala al-madini bidainin lam yahulla ajaluhu. Orang yang berhutang tidak dihajar, tidak dicekal. Lam yahulla ajaluh, selama belum jatuh tempo. Orang yang berhutang, dia tidak berhak dan tidak boleh untuk dicekal dan dicegah dari bertindak pada hartanya. Tidak dihajar dia sampai selama masa hutangnya itu belum jatuh tempo. Kata beliau, la yuhjaru 'ala al-madin, orang yang berhutang tidak dihajar, bidainin lam yahulla ajaluh, selama hutangnya itu belum jatuh tempo. Li'annahu la yalzamuhu al-ada'u qabla hululih. Kenapa? Dikarenakan orang yang berhutang tersebut tidak wajib melunasi hutangnya sebelum datang temponya. Zaid misalnya berhutang kepada Amr 20 juta. Jatuh temponya 1 tahun lagi. Bulan pertama. Belum setahun. Selama belum setahun belum datang waktu tempo pembayaran hutang, maka tidak berhak siapapun untuk mencekal dan menghajar Zaid ini. Kenapa? Karena dia belum terkena kewajiban untuk melunasi hutangnya. Karena masih ada waktu dan belum sampai pada waktu pelunasan hutang yang wajib harus dia lunasi. Sampai ketika sudah tiba waktu pelunasan hutang, baru setelah itu jika dia tidak bisa melunasi baru ditagih dan dihajar jika terpenuhi syarat-syarat hajar yang akan disebutkan nanti. Jadi kesimpulannya di sini bahwa yang pertama, orang yang berhutang itu tidak berhak untuk dihajar selama hutangnya belum jatuh tempo. Lakin akan tetapi, law arada safaran tawilan, jika orang yang berhutang ini akan melakukan perjalanan safar yang panjang, yahullu ad-dainu qabla qudumihi minhu, yang temponya itu akan tiba sebelum pulangnya dia. Tempo pelunasan hutangnya itu akan jatuh dan dia belum pulang. Falil gharimi man'uhu minas safar. Maka pemilik hak, orang yang memiliki hutang, pemilik hak, itu boleh bagi dia untuk mencegah orang yang berhutang padanya dari pepergian safar. Kenapa? Karena terkait dengan haknya. Dia akan pepergian panjang dan dikhawatirkan temponya jatuh dalam keadaan dia belum balik, belum kembali. Sehingga pemilik hak ini berhak, punya hak mencegah dari safarnya orang ini. Dia tidak boleh safar karena dicegah oleh pemilik haknya, orang yang memiliki hutangnya. Hatta yuwathiqahu birahnin aw kafilin mali. Sampai al-madin, orang yang berhutang itu memberikan jaminan. Jadi asalnya pemilik hak berhak untuk menahan dari safar yang panjang ini. Kecuali apabila orang yang berhutang itu mampu memberikan jaminan. Hatta yuwathiqah, sampai dia mampu memberikan jaminan, baik jaminan itu berupa rahan, suatu yang digadaikan dari hartanya, au kafilin mali, atau kafil, orang yang siap menanggung. Siapa penanggung jawab yang bisa bertanggung jawab atas orang ini? Jika dia safar, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas hutang orang ini? Siapa penjaminnya? Jika ada jaminan, maka boleh memberikannya dan melepaskannya untuk pergi safar. Karena ada jaminan. Tetapi jika tidak bisa memberikan jaminan, maka berhak pemilik hutang ini, pemilik uang ini, pemilik hutang, berhak untuk menahan orang tersebut dari safar yang panjang. Safar yang dikhawatirkan, dia kembali, yang dikhawatirkan tempo itu jatuh sebelum dia kembali. Tetapi jika itu safar yang pendek, sebentar dan masih jauh temponya, dan orang ini hanya safar sebentar dan tidak dikhawatirkan dia kembali, temponya sudah jatuh, tidak, maka boleh dia untuk safar dan keluar, dan tidak berhak bagi pemilik hutang ini untuk menahannya karena itu safar yang pendek. Tapi yang dilarang adalah safar yang panjang yang dikhawatirkan orang itu belum tiba ketika sudah jatuh tempo. Tetapi jika itu safar yang pendek dan tidak dikhawatirkan temponya jatuh di saat dia masih safar, maka orang tersebut tidak dilarang untuk safar. Itu hukum yang pertama. Tsani, yang kedua. In kana malul mahjuri 'alaihi akthar min ad-dain alladhi 'alaihi. Assalamualaikum. Apabila seseorang atau apabila malul mahjur, apabila harta seseorang akthar min ad-dain alladhi 'alaihi, lebih banyak dari hutangnya, fahadha la yuhjaru 'alaihi, maka orang ini tidak perlu dicekal, tidak perlu dihajar, fi malihi, pada hartanya. Walakin yu'maru bil wafa'i 'indal mutalabah, tetapi dia diperintahkan, diharuskan untuk melunasi hutangnya di saat ada tagihan. Sebagaimana telah berlalu pembahasannya, telah juga pernah kita singgung bahwa orang yang berhutang itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, maka orang yang seperti ini tidak dicekal dan tidak pula dituntut apapun, karena dia tidak punya harta sama sekali. Tidak berhak untuk diangkat ke mahkamah, ke pengadilan, dilaporkan. Tapi yang wajib harus ditunggu sampai datang ke lapangannya. Ini yang pertama, yaitu al-mu'sir. Adapun yang kedua, yaitu orang yang hartanya lebih banyak dari hutangnya. Dia punya hutang dan juga punya harta, tapi hartanya jauh lebih banyak daripada hutangnya. Maka orang ini seperti ini. Tidak perlu dihajar, tidak perlu dicekal. Tidak perlu dicegah dari bertindak pada hartanya. Kenapa? Karena masih banyak harta dia. Dan dia bukan orang muflis, bukan orang yang pantas untuk dicekal. Jadi siapa yang dicekal, siapa yang dihajar? Yang dihajar itu apabila hutang dia lebih banyak dari hartanya. Jika hartanya masih lebih baik dari hutangnya, maka orang ini tidak perlu dicekal. Tapi yang dicekal adalah apabila orang tersebut hutangnya lebih banyak dari hartanya. Sehingga di sini kata beliau, apabila orang itu hartanya lebih banyak daripada hutangnya, hartanya ada 100, hutangnya cuma 50. Maka dia tidak perlu dicekal. Tetapi diperintah, diwajibkan, diharuskan untuk melunasi hutangnya. Dan orang yang seperti ini jika tidak melunasi hutangnya, dan sudah jatuh temponya, sudah ditagih, maka dia berbuat zalim jika dia tidak bersegera dalam melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghaniyyi dhulmun. Tentunya yang memaksa, yang menekan dia untuk melunasi hutangnya, yaitu hakim. Diadukan, dilaporkan. Perkara yang diangkat ke mahkamah, sehingga hakim nanti yang bertindak, supaya tidak timbul muskilah. Maka hakim memerintahkan dia untuk melunasi hutangnya. Fa'in imtana, jika orang itu menolak, tetap tidak mau melunasi hutangnya, hubisa, maka dia perlu untuk dikasih hukuman. Baik hukuman itu berupa hubis, dipenjara, ditahan, fa'uzir, atau dihukum, dikasih pelajaran, dicambuk atau yang semisalnya. Hubis wa'uzir hatta yuafiya ad-dain, sampai dia mau melunasi hutang yang ada padanya. Fa'in imtana, jika dia masih tidak mau juga, sudah diperintah, disuruh untuk melunasi, tidak mau. Dihukum, ditahan, dan seterusnya, tetap tidak mau juga untuk melunasi hutangnya. Padahal masih banyak harta dia. Fa'in imtana, maka jika dia tetap tidak mau, tudukhila fi malihi biwafa'i duyunih, maka hartanya diintervensikan. Jadi hutangnya dia itu dimasukkan, jadi dimasukkan pada harta yang dimiliki oleh dia. Sehingga dengan itu dilunasilah hutang orang-orang yang berhak dengan harta dia. Misalnya, tentunya ini semua melakukan hakim. Misalnya orang ini punya rumah, punya beberapa rumah atau punya beberapa kendaraan, tidak mau disuruh melunasi hutangnya. Maka hakim setelah memerintahkan dia untuk melunasi hutangnya, tetap tidak mau, dihukum, tetap tidak mau, maka hakim berhak untuk mengambil aset yang dia milik, yang dimiliki oleh orang ini, dan dijual, dilelang. Kemudian hasil lelang tersebut dibagikan kepada pemilik hutang. Hasil misalnya dia punya 2 mobil, dijual mobilnya oleh hakim, kemudian harga mobil itu dinilai dari harga mobil, dari penjualan mobil, dibagikan kepada pemilik hutang. Jadi jika tidak mau, maka dipaksa hartanya itu dijual oleh hakim untuk melunasi hutang-hutang yang ada pada dia. Ini makna tudukhila, maka dimasukkan yang dia miliki untuk melunasi hutangnya. Ini kondisi siapa? Apabila orang itu memiliki harta yang lebih banyak dari jumlah hutang. Ini kondisi orang yang punya harta lebih banyak daripada jumlah hutangnya. Dan tidak perlu dihajar, tidak perlu dicekal. Sekarang bahasan yang berikutnya, amma idza kana maluhu, akan tapi apabila harta orang-orang tersebut, harta yang dimilikinya itu aqallu mimma alaihi ad-dain al-hal, lebih sedikit hartanya, lebih sedikit dari hutang yang sudah jatuh tempo. Harta dia lebih sedikit dari hutang yang sudah jatuh tempo pembayaran. Fahada, maka orang ini yuhjaru alaihi at-tasarruf, dia dicekal dari bertindak pada hartanya, fi malihi indal mutalabah, ketika di situ ada penagihnya. Jadi dipersyaratkan kapan seseorang itu dihajar. Kapan seseorang itu dihajar? Di sini dijelaskan, di sini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah harta dia lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Ini yang pertama, hartanya lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Yang kedua, syarat yang kedua, sudah jatuh tempo. Jadi hutang yang banyak itu sudah jatuh tempo pelunasan, sedangkan harta dia saat ini lebih sedikit jumlahnya dari jumlah hutangnya. Syarat yang ketiga, pemilik hak datang menagih. Pemilik hak datang menagih. Jika sudah terpenuhi tiga syarat ini, baru hakim bertindak untuk mencekal orang ini. Orang ini dia tidak diperbolehkan untuk bertindak pada hartanya. Dan hartanya disita oleh hakim. Dan nanti kemudian dengan harta-hartanya tersebut dilakukan pelunasan hutangnya. Sebatas jumlah harta yang dia miliki. Tapi kesimpulannya di sini, harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Jadi kapan seseorang itu dicekal, kapan seseorang itu dihajar hartanya, apabila hutangnya itu jumlahnya lebih banyak dari uang harta yang dia miliki. Yang kedua, harus terpenuhi juga, sudah jatuh masa tempo pelunasan hutang. Dan yang ketiga, sudah datang pemilik hutang untuk menagih hutang. Sehingga apabila tidak terpenuhi syarat ketiga, misalnya ada beberapa orang yang dia punya hutang lebih banyak dan sudah jatuh tempo, tetapi orangnya tidak nagih, belum datang untuk meminta pelunasan hutang, maka di sini tidak dihajar, orang ini tidak perlu dihajar. Tapi jika banyak dia hutang kepada banyak orang dan sebagiannya meminta haknya, maka yang berlaku yang sebagian ini. Adapun yang tidak meminta haknya, walaupun sudah jatuh tempo, maka mereka tidak dianggap. Jadi yang diprioritaskan adalah orang yang menagih terlebih dahulu. فَهَذَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفْ فِي مَالِهِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ. Maka orang ini, jika terpenuhi syarat tadi, dia dihajar dari bertindak pada hartanya ketika ada penagihnya. لِأَلَّا يَضُرَّ بِالْغُرَمَا, supaya tidak merugikan pemilik hak. Pemilik hutang itu disebut gharim. وَلَا يُمَكَّنُ الدَّيْنُ وَلَا يُمَكَّنُ الْمَدِينُ وَلَا يُمَكَّنُ الْمَدِينُ min at-tasarruf fi malihi bi tabarru'in aw ghairihi idza kana hadha al-amru yadhurru bi ashabid duyun. Konsekuensi dari hajar ini, konsekuensinya adalah tidak boleh bagi orang yang dihajar, bagi orang yang dicekal, tidak diperbolehkan baginya untuk bertindak fi malih, pada hartanya, dalam bentuk apapun, bi tabarru', baik dengan tabarru', memberi, atau yang selainnya. Idza kana hadzal amru, apabila perkara ini yadurru bi ashabid duyun, dapat memudaratkan pemilik hak. Dapat memudaratkan pemilik hak. Sehingga pemilik hutang ini, jika dia jatuh tempo, pemilik hutang datang kepada orang yang berhutang untuk meminta haknya. Ternyata orang ini hartanya lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Lebih sedikit dari jumlah hutangnya, masih punya harta. Maka pemilik hutang atau pemilik hak ini dia, caranya bagaimana? Diangkat urusannya kepada hakim, pemerintah, ke mahkamah, dilaporkan kepada orang yang pihak yang berwenang, maka hakim nanti, hakim itu yang bertindak. Hakim itu nanti akan, pertama yang dilakukan oleh hakim yaitu meng-cross-check, melihat apakah betul, mentasabut, betulkah, bahwa fulan memiliki hutang sekian terhadap fulan. Dilihat, jika ada bukti, maka bisa diterima. Baik bukti itu berupa bukti dari kedua belah pihak, atau berupa ikrar, mengaku misalnya, orang yang berhutang mengaku bahwa dia punya hutang, atau ada bukti tertulis bahwa dia punya hutang. Maka ini dilakukan oleh hakim yang pertama, yaitu cross-check terlebih dahulu apakah betul bahwa dia punya hutang. Jika iya, baru dicek lagi apakah harta dia lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Jika ternyata lebih sedikit dari jumlah hutangnya, baru ditegakkan hajar atas orang ini. Dan sudah jatuh tempo. Dilihat apakah sudah jatuh tempo atau belum. Jika sudah, dan sudah ditagih, dan ternyata hartanya lebih sedikit dari jumlah hutang, maka baru hakim ini mengumumkan ke masyarakat, diinformasikan, disebarkan, disebarluaskan bahwa orang ini statusnya dalam pencekalan. Sehingga manusia hati-hati dalam bertindak pada orang yang sedang dicekal ini. Karena orang yang sedang dalam masa pencekalan, dia tidak boleh bertransaksi atau bermuamalah, nanti akan disebutkan poin yang berikutnya, dengan hartanya. Jadi hartanya itu ditahan, dicekal. Kenapa? Karena bisa merugikan pemilik hak tersebut. Ats-tsalits, yang ketiga, hukum yang ketiga, man ba'al mahjuru alaih aw aqradahu syai'an ba'da al-hajr. Orang yang menjual barang kepada al-mahjur, orang yang sedang dalam masa pencekalan. Jadi jika seorang dalam masa pencekalan, bagaimana masa pencekalan? Jadi harta dia itu ditahan dan tidak boleh dia bertindak pada hartanya. Nah, orang yang seperti ini dalam masa pencekalan, jika dia melakukan transaksi atau bermuamalah dengan orang lain, jual beli dengan cara hutang, au aqradahu syai'an, atau ada seseorang yang aqradahu, memberikan pinjaman kepada orang ini, kepada orang yang sedang dalam masa pencekalan, memberi pinjaman dalam keadaan orang yang dipinjami tersebut adalah orang yang masih dalam masa pencekalan. Ba'dal hajr, fala yahiqqu lahul mutalabah, maka pemilik, orang yang memberikan pinjaman tadi tidak berhak untuk menuntut kepada orang yang meminjam, illa ba'da fakil hajri anhu, kecuali sampai pencekalan itu lepas darinya. Kecuali sampai pencekalan itu lepas darinya. Misalnya gambarannya, Zaid ini muflis, hutangnya lebih banyak dari hartanya, dan sudah jatuh tempo, dan sudah banyak orang yang menagih. hutang ke Zaid. Sehingga hakim mengumumkan bahwa Zaid dicekal dari bertindak pada hartanya. Tiba-tiba ada Amr. Amr memberi pinjaman kepada Zaid. Padahal Zaid masih dalam masa pencekalan. Maka Amr tidak boleh menuntut, meminta untuk dikembalikan pinjamannya sampai Zaid keluar dari masa pencekalan. Sampai Zaid bebas keluar dari masa pencekalan. Tetapi selama masih belum bebas dari masa pencekalan, Amr tidak boleh menuntut kepada Zaid untuk membayar, mengembalikan pinjamannya. Kenapa? Karena Amr yang salah di sini. Seharusnya dia tidak boleh meminjamkan karena harta yang ada pada Zaid sekarang itu bukan harta dia, itu harta yang terikat dengan hak orang lain. Harta yang ada pada Zaid sekarang ini itu bukan harta dia, tapi harta yang terkait dengan hak orang lain. Sehingga harta dia tersibukkan dengan sesuatu. Maka kullu mashghul la yushaghghalu, sesuatu yang sudah tersibukkan dengan yang lain tidak boleh ada yang menyibukkannya lagi. Jika sesuatu sudah disibukkan untuk yang lain, maka tidak boleh ada orang yang masuk untuk menyibukkan sesuatu ini lagi. Jadi hartanya Zaid, statusnya itu sudah dalam pencekalan dan akan diserahkan kepada pemilik hak. Maka jika ada orang nambah hutangnya, maka di sini dia tidak dapat bagian dari harta yang sekarang. Dia nanti dapatnya ketika telah selesai dari masa pelunasan hutang-hutang orang yang sekarang belum mendapat haknya. Tip ar-rabi', kemudian hukum yang keempat. Lil hakimi ay yabi'a malahu wa yuqassima thamanahu biqadri duyuni ghuramaihi al-halah. Hakim boleh untuk menjual harta yang dimiliki orang yang dicekal. Wa yuqassima thamanah. Kemudian dengan penjualan tersebut nilai barangnya itu dibagikan. Biqadri duyuni ghuramaihi, seukuran kadar pemilik hak, para pemilik hak, para orang yang memberikan hutang kepadanya. Al-halah, yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo. Sehingga hakim setelah mencekal, dan ternyata dia tidak punya harta kecuali ini. Maka bagaimana hakim bertindak di sini untuk menjual barang-barang dia, dilelang, dijual, kemudian dengan nilai barang tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Tetapi cara pelunasannya itu di sini beliau mengatakan dibagi seukuran kadar persentase hutang setiap orang. Misalnya orang yang berhutang itu ada 5 jumlahnya. Yang satu jumlah hutangnya 5 juta, yang satu lagi jumlahnya 10 juta. Sedangkan misalnya harta Zaid itu punya harta hanya 70. Hutangnya 100. Harta Zaid itu adanya cuma 70, hutangnya 100. Dan di sini hutangnya lebih banyak dari hartanya. Sehingga bagaimana pembagian 70 ini kepada 70 ini? Bagaimana cara pembagiannya? Fulan menuntut haknya ada 10 juta, yang lain lagi mengatakan menuntut ada 20 juta, yang lain lagi mengatakan sekian, berbeda-beda. Maka bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya persenan. Misalnya hartanya Zaid hanya 70, sedangkan hutangnya 100. Maka 70 ke 100 itu berarti Zaid di sini dia belum bisa melunasi hutangnya, dan hutangnya itu masih bisa terlunasi hanya 70%. Zaid antara 70 ke 100 itu 70% berarti. Sehingga setiap pemilik hak dia mendapat jatah untuk dikembalikan haknya sebesar 70%. bulan misalnya 20 juta, sehingga yang dikembalikan hanya 70%-nya. Yang satu 5 juta, yang dikembalikan 70%-nya. Paham ya? Jadi enggak sama rata, tidak sama rata 100% tidak, sesuai persentase. Sesuai bagiannya masing-masing. Jadi adil. Semakin besar jumlah hutangnya, semakin besar pula yang dia dapat sesuai persentasenya. Ini yang dimaksud. Yuqassam thamanahu biqadri duyuni ghuramai, seukuran kadar hutangnya. Jika hutangnya 100, dia hanya punya uang 50. Harta dia hanya 50. Sehingga 50%. Sehingga setiap orang mendapat pengembalian hanya 50% dari hak-hak mereka. Setiap orang hanya mendapat pengembalian 50% dari hak-hak mereka. Sehingga hakim tidak hanya sekedar mencegah saja terus dihajar, tidak, harus bertindak hakim. Bertindak, bagaimana bertindaknya seorang hakim? Yaitu dia melihat harta-harta dia yang tidak diperlukan, dijual, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Lianna hadza huwal maqsud minal hajri alaih, karena inilah tujuan dari pencekalan tersebut. Apa tujuan pencekalan? Supaya terkembalikan hak orang lain. Hak orang lain itu bisa terkembalikan. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya sudah ada yang kembali. Daripada tidak kembali sama sekali, maka setidaknya kembali sebagiannya. Wa fi ta'khiri dzalika matrun wa dzulmun lahum, dan karena penundaan, menunda dia untuk sampai punya harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, itu terdapat kezaliman bagi pemilik hak. Karena menunda dari penjualan harta-harta barang dia, terdapat kezaliman bagi pemilik hak. Namun beliau mengingatkan, wa yutrak, akan tapi yutraku al hakim ma yahtaju ilaih kan nafaqati wassakan, akan tapi hakim tetap menyisakan ma yahtaju ilaih, sebagian harta yang dibutuhkan oleh dia, kan nafaqah, seperti nafaqahnya dia, seperti tempat tinggalnya yang dia butuhkan. Jadi tidak seluruhnya dijual habis, tidak. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dia sangat membutuhkannya, itu tidak boleh dijual. Karena itu akan merugikan dirinya. Dia misalnya punya rumah, hanya satu rumah yang sederhana. Beda kalau rumahnya mewah, maka mungkin bisa dilelang rumahnya, dikasih rumah yang sederhana untuk tinggal di situ. Rumahnya sudah sederhana, dan hanya itu rumah dia. Maka tidak boleh rumahnya dijual. Atau dia hanya memiliki kendaraan ini yang dipakai untuk kerja, maka tidak boleh dijual barang-barangnya seperti itu, tidak boleh dijual. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang mendesak, yang harus dimiliki dia. Misalnya alat kerjaannya, alat-alat pekerjaan dia, yang dia gunakan untuk maisyah, mencari maisyahnya, nah ini tidak boleh dilelang, tidak boleh dijual. Karena itu kebutuhan yang mendesak, yang harus dimiliki dia. Demikian juga nafkah, kebutuhan makan sehari-harinya. Jadi tidak diambil semua hartanya, disisakan untuk nafkah yang secukupnya. Ini maksud yang beliau sebutkan, wa yutraku lahul hakim, dan hakim tetap menyisakan sebagian nafkah dan tempat tinggal yang dibutuhkan oleh orang ini. Demikian juga pakaian-pakaian yang dibutuhkan tidak boleh dijual. Jika pakaian itu lebih berlebihan, maka mungkin boleh dijual yang berlebihan dan yang tidak diperlukan. Tapi yang sangat diperlukan, maka tidak boleh untuk dijual. Inilah hukum terkait al-hajar. Hukum terkait al-hajar yang kedua, yaitu al-hajar mencekal seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Untuk kemaslahatan orang lain. Atau diistilahkan, al-hajar limaslahatil ghurama. Mencekal seseorang untuk kemaslahatan pemilik hutang. Pemilik hutang. Tapi dengan ini kita selesai dari pembahasan al-hajr. InsyaAllah kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Walhamdulillah.